صحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. silakan siapa yang baca. قال المصنف رحمه الله تعالى قال محمد هو بن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا واستعين الله في الفيه مقاصد النهوي بها محويه تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم مسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والمسند للاسم تمييز حصل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل ونون اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كالوفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماذي الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يقل النون محل فيه واسم النهو صح وحي هل والاسم منه مؤرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناس كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كعين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب لن إعرابا لاسم وفعل النهو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبن بالألف فارفع بضم وانسبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نهو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء يصف من الأسماء أصف وجر بياء ما من الأسماء أصف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للا كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالأرف الفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جميع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألهق والأهلون ألو وعالمون عليون وعرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف وجعل لنه يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنسب سما كلم تكوني لترومي مدلمة وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منكوس ونسبه ظهر كذا ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نسب ما كيدع يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهن وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو خذوري كأنت هو وسمي بالضمير واتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كاليا والكاف من أكرمك واليا والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنسب وجرنا صلاك عرف بنا فإننا نلنا المنى فالألف والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وألما ومن ضمير الرفع ما يستطر كفع الوافق نختبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب وانفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المتصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل وإذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يفصلها سلنيه وما أشبه في كنته الخلف انتما قذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار انفصالا أختار غير اختار الانفصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل أي النفس مع الفئل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشا وليتي ندرا وما لعل أكس وكن مخيرا في الباكيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقد الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وصدق من وهيلة وواشك واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأذف حتما وإلا أتبع الذي ردف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأدد وجملة وما بمد ركبا ذا إن بغير ويه تم أؤربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كهافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجري علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي ذا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البود انتقا بالكاف حرفا دون لام أو معه بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف سلا في البعد أو بسمف أو هن بهنا أو بهنا لكنطق أو هن أو بهنالك انطقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما سنيا لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من زين وطين شددا وأيضا وتعويض بذاك قصيدا وجمع الذي الأولى الذين مطلقا ماشي مكر ها جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع نطقا وبعضهم بالواو رفع النطق باللتي ولا إلا التي قد جمع Wallaikal ladzina nazrun waqa'a. Jarang ulang kelihatannya nih ya. Wallaikal ladzina nazrun waqa'a. Wallaikal ladzina nazrun waqa'a. Wallaikal ladzina nazrun waqa'a. Waman? Ah, sudah pusing ya, sudah pusing. Oh, sudah disering diulang, enak ngalir. Belum selesai ini juga, terputus. Sama dengan Uthman, belum jadi. PR dua orang. Sudah Ihya, belum. Ya, tiga orang belum. Wanahu indi dirhamun wali watar multazaman fihi taqaddumul khabar. Ya, di i'rab Hasan. Al-wawu hasm ala qablah. Nahu mubtada'un. Terus nahu mubtada'un marfu' wa dhurafihi dhammah wa huwa mudhaf. Ya, indi dhurfu makanin mabni al-kasri wa huwa mudhaf wal yadu mabni aidi dhurfu makanin ulangi wa nahu wa nahu mubtada'un marfu' wa dhurafihi dhammah wa mudhaf aidi dhurfu makanin wa mudhaf ilai majrur dengan idhofah kan? Atau bukan indi dia apa mabni apa bukan mabni marfu mansub ya tanda nasabnya apa fathah muqaddarah karena bergandengan dengan ya mutakallim ya wa indi dhorfu makanin mansub wa'adu nasbihi fathah muqaddarah alama qabla ya'il alama il qabla ya'il walia domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih dirhamun khobar li nahu indi adzharaf wa indi dhorfu muta'alikun bimahdufin khobar muqaddam dirhamun nubdaram wa akhar marfu arzafihi dhammah alwawu atifah harfu atfin li jarul majur lam harful jar wal ya dhamirun muttasilin fi mahali jarin watar ya al jar wal majrur wal jar majrur mutarikun bi mahdhufin khabar muqaddam watar mubtada'un muakhar marfu atrafihi dhamma wasukina ya. Lil waqaf terus ultazamun ismun maf'ulun khabar mubtada nasu aja jangan ismun maf'ul multazamun apa khabar mubtada alladhi huwa qawluhu marfu an rafihi dhamma wa huwa itu ismun maf'ul ya'malu amala al-fi'l dan dia multazam ismun maf'ul beramal seperti amalannya fi'l ya fi'l yang mabni lil majhul fihi jarun majur fi harfu jarin wal ha dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahali jarin taqaddumu maf'uli multazam naib fa'il naib fa'il lil multazam terus marfu atrafihi ad dhamma wa huwa mudhaf al khabar wal khabaru mudhafun ilayh apa maknanya wa nahu indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar dan contoh di depankannya khabar seperti indi dirhamun terus semuanya wanahu indi dirhamun wali watarun wali watarun multazamun yang terjemahkan aja wanahu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar terjemahkan dan contohnya indi dirhamun wali dan contoh indi dirhamun jangan contohnya dan contoh indi dirhamun dan li watar berkonsekuensi padanya mendepankan khabar multazamun diharuskan padanya mendepankan khabar. Jadi contoh indi dirhamun dan li watar diharuskan pada contoh ini taqaddumul khabar untuk khabar didahulukan. Kenapa? Alasannya dalam contoh indi dirhamun dan li watar khabarnya indi li harus didahulukan dari mubtadanya. Kenapa? Karena dirhamin nakirah. Terus? Dan khabarnya tentunya dzaraf. Nakirah tidak ada bersamanya apa? Musawir. Ya. Selain apa? khabar yang berupa dzaraf atau jar majrur. Ya, terus kaza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru kaza. Kaza jar majrur mutalliq mutalliq bi mahdhuf ya. Kafaru jar dha fi mahalli jar isim isyarah. Idza dzarfu dzarfu harusnya tadi dulu kaza al jar wal majrur mutalliq bi mahdhuf. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin terlalu panjang di sini. Yang lebih ringkas tadi, ya muta'alliq mahdhuf saja. Dalla 'alaihi ma qablah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Ya takdirnya kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Kadza maksudnya kadza yaltazimu taqaddumul khabar. Kalau yang dijelaskan Syekh Muhammad Muhyiddin kan dia kadza sebagai sifat. Jadi mausul ya mahdhuf tapi panjang takdirannya. Kita pilih yang pendek saja. Jadi kadza muta'alliq mahdhuf yang difahami dari sebelumnya yaitu takdirnya kadza yaltazimu taqaddumul khabar ya. Sebelumnya kan multazamun fihi taqaddumul khabar kadza maksudnya demikian pula yaltazim taqaddumul khabar terus idza idza dhafu zaman lil mustaqbal tadammana ma'na syart ada mabni ala mabniun ala ala sukun fi mahalli nasbin bahwa bahwa mudhafun mudhaf ada alaihi ada fi'lun fi'lun madin mabniun 'alal fathi ya 'alaihi 'alaihi jar majrur muta'alliqun bi'ada mudmaru mudmaru fa'ilun min 'ada fa'il 'ada ya mimma mimma jar majrur muta'alliq bi'ada wa ma ma mausulah mausulah fi mahalli fi mahalli fi ma fi mahalli jar jarin bihi bihi jar majrur muta'alliq bi yukhbaru al-ati anhu anhu muta'alliq aidan bi yukhbaru al-ati mubinan mubinan hal min dhamirha fi rabbihi ya yukhbaru yukhbaru fi'lun mudhari'un mughayyiru shighah ya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun wa na'ibu fa'ili wa na'ibu fa'ili dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila dhamirha ya atau kepada majrur bisa mimma tadinya mimma ikhbaru bihi anhu ya mubinan apa maknanya kaza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan ikhbaru dan begitu pula diwajibkan diwajibkan untuk mengedepankan meletakkan khabar di depan ya jika pada khob pada mubtada jika pada mubtada terdapat dhamir yang kembali pada sebagian dari khabar ya itu san. Kemudian kaza idza yastawjibu at-tasira ka'ina man 'alimtuhu nasira kaza jar majrur mutalliq bi mahdhuf ya idza dzarfu zaman ya ah tadi ada yang ketinggalannya kalau kita mendapati isim mausul kan harus cari apa jumlah silahnya mana jumlah silahnya jumlah silahnya yukhbaru yukhbaru ya yukhbaru fi'il kemudian aidnya mana aidnya dhamir mustatir pada pada yukhbar. Ya, itu harus dicari ya kalau ada isim mausul dicari jumlah silahnya dan aidnya. Terus kaza idza yastawjibu tasira ka inna man 'alimtuhu nasira. Kaza jar majrur mutalliq bi mahdhuf idza dzarfu zaman yastawjibu fi'lun mudhari'un marfu. Ya. Jadi kaza bagaimana i'rabnya? Sama dengan seperti tadi. Kaza mutalliq bi mahdhuf dalla 'alaihi ma qabla. Mutalliq dengan yang mahdhuf ditunjukkan oleh sebelumnya takdirnya apa? Kaza yaltazimu taqaddumul khabar. Kaza yaltazimu taqaddumul khabar. Ya lain. Kaza al-jar wal majrur. Kaza al-jar wal mutalliq bi mahdhuf dalla 'alaihi ma qablah. Iya, takdiruhu madza? Takdiruhu kaza kaza kaza yaltazimu taqaddumul khabar. Ya, terus. Idza dzarfu zaman. Ya. Yastawjibu fi ma'na asy-syart. Fi ma'na syart. Yastawjibu fi'lun mudhari'un. Marfu'un alamatu rafihi ad-dammah az-zahiru ala akhiri ya at-tasdira wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu takdiruhu jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila khabar khabar at-tasdira maf'ulun bih ya terus ka'ina ya ka ka harfur jar wasmu majrur mahdhuf takdiru ka qaulika ya aina aina khabar muqaddam khabar muqaddam man isim isim istifham mabni ala isim istifham mabniun ala al-fati fi mahalli fi mahalli rafin khabar muqaddam nah gitu man man isim mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada muakhar. Iya, alimtuhu fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih. Alim ya, alima fi'lun madhi mabniun 'ala sukun litisalihi lidhamiri litisali dhamir mutharik raf'in dhamir mat litisali dhamir raf'in ya wa ta fa'il wal ha wa ta fi dhamirun mutasil fi ma mabniun 'ala dhammi fi mahali raf'in fa'il ha al ha dhamir dhamirun mutasil mabniun 'ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bih awal. Ya, terus nasira maf'ulun bi tsani. Maf'ulun tsani. Ya. Apa maknanya kaza idza sawjibu tasira ka aina man 'alimtu nasira? Demikian apabila demikian pula jika jumlah itu ada isim madzkar. Nah, demikian pulanya ini tadi dikaitkan dengan muta'alliq yang maksud tadi. Demikian pula wajib didahulukan khabar gitu. Tadi kan muta'alliq kan tadi kan apa yaltazimu taqdumul khabar kan? Maka kazanya terjemahannya dikaitkan dengan muta'alliq yang mahdhuf tadi. Demikian pula harus khabar diawalkan atau didahulukan apabila gitu. Baik. Demikian pula wajib didahulukan khabar. Iya. Apabila khabar itu ada isim tasdir. Iya, menuntut didahulukannya. Iya. Seperti ainaman alimtuhu nasira. Mana di mana orang yang aku tahu sebagai penolong. Ya. Di sini dia enggak disebutkan ya. Idza kan tadi disebutkan fihi mana syarat? Mana jawab syaratnya? Pada yang pertama idza ada ahli mudmaru mimma bi'anun wa enggak ada. Demikian pula kaza idza sajud tasira ka ayna man alim tunasira enggak ada. Mana? Jawab syaratnya? Mahdhuf. Mahdhuf. Ya, yufham mimma qabla. Takdirnya apa berarti? Idza ada alaihi muzmaru mimma bi'anhu binan yukhbaru fayultazamu fihi taqaddumul khabar. Ya, fayultazim fihi taqaddumul khabar. San terus. Harus paham itu ya. Karena seringkali buang itu jawab syarat. Ya, ketika sebelumnya sudah disebutkan diwakili oleh sebelumnya. Wa khabar al-mahsuri qaddima bada kama lana illa tibau Ahmada. Arif. Wa khabar mafhul bi mansub wa la matnas bi al-fatha wa dhahir ala akhirih wa huwa mudaf. المحصور مضاف إليه مجرور ومجرى الكسر الظاهر على آخره قدم في الأمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر وجوبا تقدره أنت أبدا ظرف زمان منصوب ومجرى صفة الظاهر على آخره متعلق بقدم يا قدم itu ambilnya قدم كما لنا إلا تبع أحمد كاف الكاف جارة والمجرور محذوف والتقدير كقولك والجار والمجرور في محل رفع الخبر المبتدأ محذوف تقديره مبتدأ تقدير المبتدأ ماذا ذلك كقولك وذلك كقولك ما لنا إلا اتباع أحمد ما نافية لنا جار والمجرور في محل رفع الخبر متعلق بمحذوف خبر ingat ya jangan lupa ada masan qabil arab itu ketika kita jumpai apa jar majrur atau dzaraf muta'alliqnya jangan dilupakan ya terus illa harful istisna ya ada tuh istisna terus ada tuh istisna ittiba'u mutara marfu' wa mutaraf bi dhamma dhahir ala akhirih wa huwa mudaf ahmada mudaf ilayhi majrur wa jarri al fathah niyabatan al kasrah li annahu ism ladzi la yansarif wal alif al itlaq ayan sarih ya al alif lati ta'sal ma mana khabar al mahsur qadima bada ya ketika khabar bagi mutara yang mahsur maka didahulukan selalu didahulukan ya qaddim dahulukan ya selalu khabar yang dihasr dengan qaddim abada khabar al mahsur dahulukan selalu khabar yang dihasr seperti malana illa tiba ahmada ya. Ya, kemudian setelahnya. Ke atas, jangan ke bawah lihatnya. Ya. Tadi Musanif menyebutkan pada an-nazm yang beliau sebutkan ada empat tempat di mana khobar wajib didahulukan. Sebutkan yang pertama. Ketiga. Nah, an-yakun al-khobar nakirah an yakuna al khabar nakira, ketika khabarnya nakira. Khabar bisa nakira. An yakuna al mubtada nakira. Terus walaysa lahu musawwiq illa taqaddumul khabar. Illa taqaddumul khabar. Taqaddumul khabar. Apa khabarnya? Semua khabar? Wal khabar dzarfun aw jarun wa ma'na. Ketika mubtada'nya nakirah kemudian tidak ada musawwiq selain selain khabar yang berupa dzarf atau jar majrur. Ya, kemudian yang kedua. An yastamil al-mubtada dhamiran ya'udu ala shay'in min al-khabar. Ya'udu ala atau ila shay' min al-khabar. Iya. Yang ketiga. An yakuna lahu as-sadarah. Terus terakhir yang ketiga. An yakuna mahsura. Ya. Apa yang mahsur? An yakuna mahwa? Al-mahsur. Al-mubtada bil khabar. Khabar. An yakuna khabar mahsura. Mubtada. Apanya? Yang jelas ini ditanya kok malah berubah. Apa yang dihasar apanya? Mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada dihasar. Ya. Ya. Setelahnya. Contohkan yang pertama. Ya, tadi disebutkan tempat yang pertama dari diharuskannya khabar itu didahulukan adalah ketika mubtadanya nakirah tidak ada musawwir kecuali ya khabar yang berupa dzarf atau jar majrur. Contohnya apa? Fid dari rajulun. Ini yang dzarfnya, jar majrurnya? Yang dzarfnya? Indaka hulamun. Kemudian yang ketiga, yang kedua. Contohkan yaitu ketika bersama mubtada dan dhamir yang kembali kepada khabar atau sebagian khabar. Fid dari sahibuha. Ya. Setelahnya contohkan yang ketiga yaitu ketika khabarnya yastaujib at-tasira, ya, menuntut diletakkan di depan. Contohnya apa? Aina Zaidun. Aina Zaidun yang dikasih. Insyaallah. Iranya bagaimana Aina Zaidun? Aina khabar muqaddam. Ya, lang di ini dulu. Aina ya. Dirinci. Ismun istifham. Ya. Mabni. Mabni al-fathi fi mahalli rafin khabar muqaddam. Khabar muqaddam Zaidun. Mubtada'un mu'akhar. Ya. Marfu'un. Ya. Kemudian yang keempat yaitu di hasr. Ya. Innama Zaidun fid dari. Betul enggak? Ini hasr apa itu? Innama Zaidun fid dari. Khabarnya di hasr. Kalau ini mungkin di sini yang di hasr apa? Mubtada'nya wa khabar al mahsur ini wa khabar al mubtada al mahsur. Khabar dari mubtada ini hasar. Mubtada ini hasar. Kalau tadi innama zain fiddar ini hasar, khabarnya itu. Saya lewat. Beda itu. Apa contohnya? Dibalik. Innama fiddari zaidun. Nah. Innama fiddari zaidun. Atau ma fiddari illa? Amrun. Apa? Zaidun ya. Begitu diganti ma illa, zaidunnya berubah juga. Ya. Setelahnya. Oke, ya. Boleh enggak dikatakan imratun fiddar? Hah? Bolehnya enggak boleh. Apa? Enggak boleh menurut kesepakatan atau sebagian membolehkan, sebagian melarang. Sebagian melarang, sebagian kalau sebagian melarang, sebagian bolehkan ya. Betul. Hah? Gimana? Sebagian melarang, sebagian sebagian boleh kan? Ijma kok. ajma'nuhatu wal arabu ala man idzalik. Ya boleh. Nah, atau sebagainya antum sendiri mungkin. Satu orang. Kemudian masih lagi. Ya. Sahibuha fid dar, boleh enggak? Enggak boleh, alasannya apa? Karena konsekuensinya pemirha akan kembali ke yang mutakhir apanya? Rutbah dan lafadznya, dan itu tidak diperboleh, tidak diperbolehkan. Ya. Ada enggak di sana? Ya, setelahnya nanti. Ya. Ganti mana? Muter. Coba datang syahid dari ucapan penyair ya terkait tadi wajibnya apa? Khabar didahulukan ya pada selain tadi dzarf dan jar majrur. Apa? Ahabuki ijlalan wa ma biki kudratun alayya walakin milu ainin habibuha. Ya, oh, Hasan. Alayya walakin milu ainin habibuha. Milu ainin sebagai apa di situ? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam habibuha mubtada muakhar. Hasan. Kenapa di sini harus didahulukan milu ainin habibuha bukan habibuha milu ain? Li alla yaudu ad-damir. Li alla yaudu ad-damir ila mutaakhiran nafsan wa rutbatan. Ya, Hasan. Kemudian setelahnya, kalau tadi dikatakan bahwasanya sahibuha fiddar enggak boleh. Kalau daraba ghulamuhu Zaidan boleh enggak? Daraba ghulamuhu Zaidan. Boleh. Ada sisi kesamaan enggak antara kalimat daraba ghulamuhu Zaidan dengan fiddar sahibuha? Berbeda. Ada sisi kesamaannya enggak? Ada. Apa sisi kesamaannya? Ya udah domir ya. Takhir, rutbah. Ilmu takhirin. Takhirin. Lafzan, rutbatan. Ya, lafzan, rutbah. Masing-masing. Ya, dari keduanya, domir kembali kepada ilmu takhir, lafzan dan rutbahnya. Bedanya apa? Kenapa yang pada contoh sahibah fiddar enggak boleh? Pada contoh murabagulam huzaidan, ada yang membolehkan. Padahal, ya sama-sama, domir di situ kembali kepada dua yang mutakhir. Ya. Nah. Fi misli fi dari sahibuha fihi amil mukhtalif. Ya, al amil fihi mukhtalif, berbeda. Amma fi qawlika qawlihim darba ghulam Zaidan kaif? Ishtaraka amiluhu. Ya, ishtaraka amiluhu. Ya, al amil ya fihi ma yani fi ma ittasala bihi ad-dhamir wa ma ya'udu ilahi ad-dhamir. Kita lanjut. Wa hadhu, itu juga sudah ya. Wa hadhu ma yu'lamu ja'izun. Sudah kan? Salahnya sudah baca belum? Sudah juga ya? Ya. Wa hadhu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Ya, enggak apa, lanjut. Di i'rab coba. Wa hadhu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Wa hasba ma qabla hadfu mubtada'un marfu'un wa lamatu rafi'i damatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudaf ma mausul isim mausul isim mausul mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudafun lay yu'lamu fi'il wa naibul fa'il fi'ilu mudari'un limajhul mabniun marfu'un wa lamatu rafi'i damatun zahiratun ala akhirih wa naibul fa'il damirun satirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, terus jumlah yu'lamu bagaimana? Yu'lamu wal jumlatu min al-fi'l wa nabil fa'il silatu mausulah la mahala lahu min al-i'rab. Wal 'aid. Wal 'aid dhamirun mustatirun. Ya, mustatir fi huwa ya'ud ila ma. Jaizun. Jaizun khabar marfu'un wa lam turafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kama taqul. kama jar majrur. Ya, al jar wal majrur. Kaf. Kaf harfu jarin mabni kaf. Ya. Harfu jar. Harfu jarin mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Mabniun ala sukuni. Ya, terus taqul. Taqul filun mudari'un marfu'un wa lam tarafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya. Apa takwilannya ma masdariyah dengan filan setelahnya? Wa ma masdariyah wa ma ba'dahu ya awal bi wa masdari wa ma masdariyah wa fi'lul mudari ya fi ta'wilil masdar taqdiruhu ya qaulika qaulika zaidun zaidun mubtada'un marfu'un wa la ma tarafihi ramatun zahiratun akhirih wa khabaruhu mahdhuf mahdhuf ya ba'da ba'da dharf zaman dharf makan ya mansub wa la ma tunasbihi al fatah zahirah ala akhirih ya wa mudhaf mudhaf ya man innakuma man isim mausul mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada inda dharf makan mansub wa la ma tunasbi al fatah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf al kaf dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilayh al mim harfu imad al alif harfu tasniyah wal jumlatu ala apa ya tanda saja alamat terus wal jumlatu min al istifham wa dharf fi mahalli ya al istifhamiyah ma adharf fi mahalli jarin mudhafun lay aw man indakum jumlah istifhamiyah fi mahalli jarin mudhafun lay ya atau kalau kita takdirkan lagi di situ ba'danya masuk kepada qaul yang mahdhuf berarti dia maqulul qaul mansubnya ba'da min indakum ba'da qaulika man indakum ya wa apa maknanya wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakum maknanya apa wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakum wa hadhu jaizun ma yu'lamu kama taqulu zaidun ba'da man indakum ya coba apa terjemahkan khobar diperbolehkan untuk dihilangkan seperti dalam contoh ma yu'lamu kita terjemahkan wa hadhu ma yu'lamu jaizun membuang apa yang sudah diketahui ya, membuang ya, apa yang sudah diketahui juga khobar dan mubtada ya membuang sesuatu yang sudah diketahui khobar dan mubtada boleh ya kan kama taqul sebagaimana katakan zaid dibuang apanya di sini khobarnya karena sudah diketahui dari mana dari pertanyaan sebelumnya man indakuma mulin wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif ya setelahnya ya wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif al wawu harfu atfin fi harfu jarin jawabi ism majrur fi wa jarihi al kasrah zahir ala akhirih wa mudhaf kaifa zaidun jadi wa fi jawabi jalan al jar wal majrur bagaimana ya rabnya fi harfu jarin ya al jar wal majrur muta'alliq bi kul bi kul alati terus kaifa zaidun kaifa zaidun kaifa isim istifham ya mabni al fathi zaidun fi mahalli rafin khob mutada ya terus fi mahalli rafin khobar muqaddam gimana kaifa kaifa fi mahalli rafin khobar muqaddam kaifa isim istifham mabni al fathi mahalli rafin khobar muqaddam zaidun Zaidun mubtada ma'akhor marfu' an rafihi dhamma. Wal jumlah al jumlah. Wal jumlah tu kaifa zaidun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Iya, qusida lafdhu. Qusida lafdhu. Ya qul fil amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun musannun fihi wujuban taqdiru anta. Danif maf'ul qusida bi lafdhu. Apa? Danif ya mana? Maqul qul. Danif sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ya, qul danif. Maksudnya huwa danif. Danif sedang sakit. Ya. Ya khabar bagi mubtada yang mahdhuf takdirnya Zaidun danif. Kemudian fa Zaidun Zaidun ya, jumlah baru maqul qaul. Terus fa Zaidun fa Zaidun al-fa'l ta'lil Zaidun mubtada'un marfu' adrabihi dhammah ala akhirih ustughniya fi'il madhi mabnul majhul wa naib fa'il Nah itu anhu aibul fa'ilnya. Anhu harfu jarin. Wal hadha dhamir muttasil mabni dhammi fi mahali jarin. Al jar wal majrur. Wal jar majrur fi mahali raf'in naib fa'il. Iya, iz iz dhorfun. Dhorfu zaman. Iya. Mabni ana rasukun min mahali nasbin fi mahali nasbin muta'alliqun bi ustughniya. Ya. Urif fil madi mabni al majhul wa rif fa'il tamirun musan fi jawazan taqduhu wa ya'ru ila zaidin. Ya, ma apa maknanya wa fi jawabi kayfa zaidun quldani fa zaidun ustughni anhu idh urif. Dan usapkanlah dalif pada jawab kayfa zaidun sebagai jawaban dari kayfa zaidun. Ya, terus Fazaidun dan ya. Maka Zaidun ya. Tercukupi darinya apabila diketahui. Ya, Fazaidun usughni anhu idh urif. Maksudnya Zaidun tidak perlu disebutkan lagi. Usughni anhu tidak dibutuhkan lagi. Kenapa idh urif? Karena sudah diketahui dari pertanyaannya. Kaifa Zaidun danif? Jadi Zaidun usughni anhu tidak butuh disebutkan lagi. Karena sudah diketahui. Ini maksudnya apa danif? Zaidun danif gitu. Paham ya? Ya, kemudian sebutkan bahwasanya boleh dibuang masing-masing dari mubtada dan khobor apabila ditunjukkan oleh dalil. Ya, pembuangannya itu ada dua sifat. Yang pertama sifatnya apa? Wajib. Ya, wajib. Yang berikutnya sifatnya jaiz. Jaiz. Adapun yang disebutkan oleh beliau di sini, pembuangan sifatnya apa? Disebutkan dalam dua bait ini yang disebutkan sifatnya jaiz. Ya, sifatnya jaiz. Ya. Setelahnya coba bagaimana i'rabnya. Kharajtu fa idza sab'a. Kharajtu fa idza sab'a. Antum ambil salah satu si i'rab. Di situ kan ada dua sisi i'rab. Kharajtu. Ya, fi'il wa fa'il. Fi'il wa fa'il. Fa idza. Idza harf ya idza al-fa'iyah fi mahali rafin khabar muqaddam astabuk mubtada muakhar. Dalam akhar berarti idzanya dibawa kepada apa? Idza apa? Ini dibawa kepada harfiah atau ismiyah? Harfiah. Ismiyah. Ismiyah. Kalau isim berarti zarf apa dia? Bisa zarf makan, bisa zarf zaman. Bisa zarf makan, bisa juga zarf zaman. Apa takdirnya kalau zarf makan? Kharajtu fa idza kharajtu fa idza makan khuruji fi makani khuruji asabu'. Iya, kalau zaman berarti kharajtu fa idza khuruji gitu. Idanya dibuang diganti. Kharajtu fa fi zamani khuruji asabu'. Kemudian yang kedua, idzanya dibawa kepada idza harfiah, maka i'rabnya bagaimana? Asabu' mubtada. Asabu' mubtada. Wal khabar mahdhuf. Ya, takdiruhu hadir. Hadirun. Ya, fa idza asabu' hadirun. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Boleh di situ ataupun bisa kita bawa idza kepada harfiah sehingga asabu' mubtada yang khabarnya dibuang. Yang semisal ini ucapannya penyair itu apa? Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalif. Mukhtalif. Yang dibuang apa di situ? Raduna. Radun. Saya khabar bagi khabarnya bagi apa tuh dibuang khabarnya apa itu? Khabarnya nahnu. Nahnu. Ya. Nahnu bima indana radun dibuang. Kenapa? Dalla alaihi ad-dalil. Apa dalil yang menunjukkan ada yang dibuang itu? Ma ba'dah. Ya, yaitu apa? Radin. Ya, wa anta bima indaka radin, Hasan. Ya, kemudian. Rojanya panjang ya. Nah, singkat saja. Contohkan, boleh enggak dibuang mubtada dan khobar sekaligus? Boleh. Boleh, contohnya apa? ولا يئسن من المحيض من نسائكم نرتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض شيئا من ذلك ولا لم يحض ya. Apa ini buang mubtada dan khabar apa takdirnya fa'idatuhunna salah satu asyur hanya saja ya contoh ini masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya kan sudah kita lewatkan ya bisa dibawa kepada apa yang mahdhub itu mufrad takdirnya apa wallahi lam yahidun kadzalik atau bisa juga dibawa kepada tidak adanya pembuangan untuk khabar yaitu ketika apa wallahi lam yahidun diatofkan kepada apa wallahi ya'isna ya, sehingga fa'iddatuhunna salasatu asyur itu khabarnya allati khabarnya allai dan juga khabarnya allai lam yahidun berarti tidak ada pembuangan yang pasti di situ contohnya apa ya, azid, pertanyaan azidun qa'imun kemudian dijawab na'am ya. Jawabanmu na'am sebagai jawaban dari apa ucapanmu na'am sebagai jawaban dari orang yang bertanya azidun qa'im takdirnya apa na'am Zaidun qa'im ini enggak ada perselisihan di sini. Ya. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatun wa fi nasin yaminin dastaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'ka mithli kullun sani'in wa masana'. Ya. Ya, kita lanjutkan wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar. Ya. Setelah laula umumnya hadzul khabar khabar dibuang. Hatmun mesti. Ya. Wa ba'da laula ghaliban setelah laula umumnya hadzul khabari hatfun hatmun pembuangan khabar itu hatmun harus setelah laula umumnya pembuangan khabar itu apa wajib wa fi nafsi yamini idza istaqarr juga pada sumpah yang pasti ya idza istaqarr pembuangan ini juga tetap ya hatmun wa fi nafsi yamini idza istaqarr kemudian juga ya pada sumpah yang sharih karena nanti ada sumpah yang tidak sharih za istaqor ini yani pembuangannya juga istaqor terjadi harus ya wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kemudian setelah wawu yang wawu ini memastikan makna ma' ma'iyah kebersamaan kamitsli kullu sani'in wa masana contohnya kullu sani' wa masana setiap orang yang membuat ataupun setiap pembuat tukang yang semisalnya wa masana kalau maknya di sini dibawa kepada masdariyah ya bersama keahliannya senantiasa menyertai kalau maknya sebagai mak mausulah berarti wa masanaahu bersama apa yang dia bikin berarti ya. Nah itu irobnya sebagian sudah kita baca ya ya ba'da dzaraf ya muta'alliq dengan istaqor ya yang akan datang itu istaqor atau istaqor ya, ya. Kemudian laula mudhafun ilaih ya dimaksudkan lafadznya setelah lafadz laula ya ghaliban mansub karena membuang huruf khafad artinya apa fil aslinya apa fil ghalib hadzu mubtada mudhaf al khabar mudhafun ilaih hatmun khabar bagi hadaf ya. Kemudian fi nasin jar majrur muta'alliq dan istaqarr pula yang akan datang ya fi nafsin yaminin dastaqor kemudian yamin mudhaf ilaih dha ismi syara mubtada istaqor fil madhi fa'il musatir fihi jawazan taqdirnya huwa kembali kepada ismi syara dha ini isyaratnya kemana dha hadzul khabar pembuangan ini istaqor pembuangan ini istaqor ditetapkan gitu diharuskan. Kemudian, ya ini kapan harus terjadi pembuangan khabar? Ya ini setelah laula. Ya. Setelah laula dan juga pada nas yamin, sumpah yang pasti nanti akan kita sebutkan atau kita baca penjelasannya. Wa ba'da wawin juga pembuangan yang mustaqir atau hatam, hatman, mesti itu terjadi setelah wawu. Ya. Yang memastikan makna ma'a ya. Ba'da seperti biasa i'rabnya. Ya. Dzaraf muta'alliq dan istaqarr. Kemudian wawin mudhafun ilaih. Ya ayyanat fi'il dengan apa? Fa'il. Fa'ilnya mustatir fihi jawazan taqdirnya hiya kembali ke wawu mafhumnya mafulun bih. Ya. Kemudian dia mafhuma mudhaf ma' mudhafun ilaih. Kamitsli di sini kafnya zaidah li taukid untuk taukid silah atau taukid karena dia sama maknanya kaf dengan mitsli sehingga didatangkan untuk taukid. Ya. Mitslinya khabar. Ya. Bagi mubtada mahdhuf takdirnya zalika mitslu. Zalika mitslu di kasrah dia karena untuk menyesuaikan dengan kaf zaidah tambahan meskipun dia marfu aslinya mubtada ya mana' min dhuhriya isyghalul mahal bi harakati atau bi harfi al jar az zaid bi harfi al jar az zaid. Kemudian kulun iramnya jelas ya kulun mubtada dan dia mudhaf sani' mudhaf ilaih wa huwa harfu athil di makna ma'. Kemudian ma di sini bisa dibawa kepada mamasariyah atau mausulah. Ya. Sana' fi'il madhi fa'il mustatir fi jawazan takdirnya huwa kembali kepada apa? Sana'. Kemudian wa qabla halin. Tempat berikutnya ini baru berapa tempat kita lewati? 3 ya. Setelah laula baru 3 tempat dari tempat diwajibkannya khabar dibuang. Yang pertama setelah laula, kemudian setelah yamin yang sharih, yang mansus, kemudian setelah wawu dengan makna ma'a, kemudian wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaru qad udmira. Sebelum hal. Ya, sebelum hal. Khabarnya dibuang sebelum hal yang mana hal ini tidak cocok untuk menjadi khabar. Ya, 'anil ladzi khabaruhu dari mubtada yang khabarnya qad udmira telah diidmarkan, sembunyikan. Ya, qabla dzaraf. Dzaraf apa? Qabla makan. Ya, dan dia mudhaf. Halin ya mudhafun mudhafun ilaih. Ya. Dan muta'alliqnya semua dengan istaqarra yang telah lewat tadi. Ya, istaqarr pembuangan istaqarr. Terwujud pembuangan itu hatman mesti. Ya. La yakunu khabara. Ini jumlah la yakunu khabara kalau kita mau rinci ya la nafiyah. Kemudian yakunu apa? Ini mudhari naqis. Mana isim yakun? Dhamir satir fihi jawazan takdirnya apa? Huwa kembali ke hal. Khabara khabarnya yakun. Jumlah fi'liyah dari la yakunu khabara iramnya sebagai apa? Sifat dari hal. Ya. Dibuang khabar sebelum hal yang hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar anilladzi ini mubtada. Dari mubtada yang khabarnya qad umira. Anilladzi khabaruhu qad umira. Khabaruhu iramnya mubtada. Ya, kemudian dan dia mudhaf ha mudhaf ilaih qad harfu tahqiq. Umira fi'lun wa na'ibu fa'il. Dan jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar dari mubtada. Aidnya mana di sini? Ya jumlah ismiyah sila mausula mahalala minal i'rab. Aidnya mana yang kembali kepada ladzi? Ha itu. Ya. Anil ladzi khabaru. Ya. Ka dhurbi al abda. Ya. Ka dhurbi al abda musian wa atam. Aini. Tabini al haqqa manutan bil hikam. Contohnya dhurbi al abda musian wa atam. Ini perlu kita teliti ini. I'rabnya. Ya. Kadurbi al-kaf jarah liqaulin mahduf. Jadi kaf mengejarkan qaul yang mahduf. Takdirnya ka qaulika. Dhurbi al-abda musian. I'rabnya dhurbi al-abda musian. Yaitu dhurb mubtada. Ya. Marfu tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah qabla ya mutakallim. Lishighalil mahal bi harakatil munasabah. Dan dia mudhaf ya mutakallim. Dhamma mutasil. Ala al-fats. Fimah ya apa? Jarin mudhafun ilai. Di sini dorab didofahkan. Maka dia beramal. Ad-dorab masdar ya'mal amal al-fi'il. Fa'ilnya mana itu ya fa'ilnya? Al-abda sebagai mafulnya dorab man. Mansub wa'ala matanaswi al-fathah zahiru ala akhirihi. Ya. Kemudian musian hal. Hal dari apa? Ya. Hal min fa'ili kanal mahduf. Al-a'id ala al-abd. Jadi musian yang benar adalah hal dari fa'ilnya kana, kana tamah. Hal dari fa'ilnya kana yang tamah yang mahdhuf. Yang itu kembali kepada al-'abd. Ka dharbi al-'abda nanti akan disebutkan juga di sini asalnya. Jadi musian adalah hal dari fa'il kana yang mahdhuf, kana yang tamah. Ya. Wa khabar mubtada jumlah mahdhufah. Ya. Jadi khabarnya mubtada torb itu jumlah yang mahdhuf. Takdirnya ya, idza kana ya, idza kana al-'abdu musian gitu. Jadi darbi al-'abda, pukulan saya terhadap al-'abda, budak itu, terjadi apabila budak itu dalam keadaan apa? Musian, bersalah. Ya. Jadi memang gini, musian jadi hal. Hal bukan dari al-'abd, tapi hal dari apa? Fa'ilnya kana yang mahdhuf. Fa'ilnya kana yang mahdhuf. Ya. Takdirnya tadi idza kana yani al-'abdu musian. Ya, darbi al-'abda idza kana al-'abdu musian. Jadi idza kana itu menempati khabarnya darb. Ya. Darf dia idza tapi menempati khabarnya apa? Darf. Darf bersama istilahnya menempati khabarnya darb. Ya. Tinggal dikiaskan yang lainnya. Kemudian nu atam wa atifah, atam mubtada dan dia mudhaf ya tabyin ya mudhaf ilaih ya, dan tabyin itu adalah masdar diidhafahkan kepada ya, dia pun beramal juga ya, idhafah masdar ila fa'ilih, ya itu fa'ilnya, al-haq maf'ulnya tabyin ya. Manutun seperti biasa seperti yang sebelumnya, manutun hal dari fa'il kana yang mahdhufah yang kembali kepada al-haq. Ala ghirari maqaddarna, seperti apa yang telah kami takdirkan pada ungkapan yang pertama tadi. Ya. Jadi takdirnya apa berarti? Tabiyyinia al-haq idza kana al-haqu manutan bil hikam gitu. Ya. Adapun bil hikam itu jar majrur muta'alliq manuta, manuta ism maf'ul. Padanya ada makna fi'il sehingga bil hikam terkait dengannya. Wa atammu, aslinya kan atammu. Wa atammu tabniya al-haq, penjelasan saya yang paling sempurna terhadap al-haq ya, itu terjadi apabila manutun bil hikam, diikat dengan hikmah ya, tabniyal haq aw atamu tabyinil haq, penjelasan saya yang sempurna terhadap al-haq itu terjadi apabila manutun bil hikam, diikat dengan hikmah ya, penjelasan kalau enggak ada hikmahnya kurang sempurna, hanya menjelaskan tanpa hikmah, melihat orang yang diajak didakwahi. Bedanya apa kira-kira? Kalau antara darbi al-abda musian dengan atamu tabyini al-haqqa manutan bil hikam? Bedanya apa? Ya bedanya, kalau yang pertama masdarnya sebagai apa? Mubtada. Kalau pada atamu tabyini masdarnya sebagai mudhaf ilaih, sama saja gitu maksudnya, sama saja. Apakah masdarnya ini sebagai mubtadanya atau dia mudhaf ilaih? Insyaallah ya, bisa dipahami ya. Ini sudah pernah juga ini. Lagi kita lihat hasilu ma fi hadzal abyad anna al khabara yajibu hadzuhu fi arba'ati mawadhi'. Hasil dari bait-bait ini adalah bahwasanya khabar itu wajib dibuang di empat tempat. Ya. Al awwalu an yakuna khabaran li mubtada ba'da laula nahu laula zaidun la ataituka, at-taqdir laula zaidun mawjudun la ataituka. Wa ihtaraza bi qawlihi ghaliban amma warada dhikruhu fi fihi syudzudza. Kaqoulihi laula abuka wa laula qablahu Umar alqat ilaika ma'addun bil maqalidi. Yang pertama ya, dari wajibnya dibuang khabar adalah an yakuna khabaran li mubtada ba'da laula, agar khabar ini menjadi khabar bagi mubtada yang datang setelah laula. Contoh laula zaidun la taituka, laula zaidun la taituka. Di sini Zaid adalah mubtada yang datang setelah laula, khabarnya di situ dibuang. Takdirnya laula Zaidun mawjudun la ataituka. Wahtaraza biqaulihi, dan beliau al-musannif an-nazim berhati-hati dengan ucapannya ghaliban umumnya amma warada dzikruhu fi syudzudza, dari apa yang datang penyebutan khabar yang datang setelah mubtada ataupun khabar yang datang setelah laula disebutkan syudzudzan dalam keadaan syadz ya. Ini berhati-hati, berjaga-jaga dari masuknya ataupun dari adanya khabar yang disebutkan setelah laula, semisal ucapan menyair laula abuka walaula qablahu Umar alqat ilaika ma'adun bil maqalid, kalau bukan karena tatakmu masih ada dan sebelumnya Umar kakekmu, alqat ilaika ma'adun bil maqalid, niscaya Bani Ma'ad akan menyerahkan untukmu bil maqalid. Apa maqalid? Kunci-kunci. Maksud akan menyerahkan ketundukan kepadamu. Mereka Bani Ma'ad akan tunduk ya kepadamu. Seandainya bapakmu sudah tidak ada, kakekmu sudah tidak ada, karena masih ada bapak nenekmu yang masih, mereka Bani Ma'ad belum memasrahkannya kepadamu. Itu maqalid sebenarnya kunci. Lahu maqalidus samawat. Ya, coba dicek lagi. Fa Umar mubtada, maka Umar mubtada. Qablahu wa qablahu khabar, dan qablahunya sebagai khabarnya, sebutkan di sini khabarnya. Walaula qablahu Umar disebutkan. Adapun pada laula yang pertama enggak disebutkan di situ khabarnya, laula abuka. Ya, yang menjadi pembahasan laula yang kedua itu. Ya, walaula qablahu Umar. Umar di sini mubtada. Dan disebutkan di sini apa? Khabarnya qablahu. Hanya saja nanti ada rincian bahasanya ini. Akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan kaki. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannif fi hadzal kitab min anna al-hadza ba'da laula wajib illa qalilan hiya huwa tariqatun li ba'd an-nahwiyyin. Perhatikan ini. Yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini, kitab apa? Alfiyah. Dari bahwasanya anna al-hadza ba'da laula wajib, bahwasanya pembuangan khabar setelah laula itu wajib kecuali sedikit. Dikasih keterangan qaid illa qalila adalah thariqah li ba'din nahwiyyin. Ya, di antara thariqahnya sebagian ahli nahwu. Wajib dikasih qaid illa qalila. Ini thariqahnya sebagian ahli nahwu. Ya, disebutkan oleh Al-Muradi bahwasanya itu thariqahnya Ar-Rumani, Ibnu Syajari dan Asy-Syalubi Asy-Syalaubin. Ya. Itu thariqah yang pertama, yaitu menyebutkan bahwasanya khabar yang datang setelah laula, setelah mubtada yang datang setelah laula wajib dibuang kecuali sedikit. Ini thariqah yang pertama. Thariqah yang kedua, annal hadza wajibun daiman wa anna ma warada min dzalika bi ghairi hadzin fi dzahir muawwal. Thariqah yang kedua adalah bahwasanya pembuangan khabar yang datang setelah laula wajib selalu dibuang. Wa anna ma warada min dzalika, adapun kalamul Arab yang datang dari penyebutan khabar setelah laula, ya, fi zahir, secara zahir muawwal li ta'wil, ma warada min dzalik, apa yang datang dari penyebutan khabar bi ghairi hadzin, tanpa dibuang khabarnya, fi zahir muawwal bi ghairi hadzin, itu saya ulangi, apa yang datang dari kalamul Arab ataupun ucapannya penyair dalam masalah itu tanpa membuang, ya, bi ghairi hadzin, secara zahirnya tidak ada pembuangan khabar, maka itu di ta'wil. Ini ada catatan kaki penting dari beliau merinci, ya, sehingga perlu diperhatikan. Ya, insyaallah nanti berikutnya kita tanyakan ini. Ha huna syai'an nuhibbu an nunabbihaka ilaihima. Di sini ada dua hal yang akan saya ingatkan kepadamu. Al-awwal, yang pertama, anna thariqata ath-thaniyah min ath-thuruqis salasi allati dzakaraha asy-syarih hiya thariqatu jumhurin nuhat, wal farqu bainaha wa bain ath-thariqatil ula anna ahla ath-thariqatil ula yaquluna inna dzikral khabar 'indahum ba'da laula qalil wa laysa syadzan. وذلك بخلاف طريقة الجمهور فإن ذكر الخبر عندهم بعد لولا إن كان صادرا عمن لا يستشهد بكلامه كما في بيت المعري الآتي فهو لحن وإن كان صادرا عمن يستشهد بكلامه فإن أمكن تأويله كالشاهد في الرقم 56 وما أنشدناه معه فهو مؤول وإن لم يكن تأويله فهو شاذ ولا شك أن القليل غير شاذ. Tanbih yang pertama dari beliau, bahwasanya at-thariqah tsaniyah, thariqah, cara yang kedua dari tiga cara, ya, yang disebutkan oleh syarih adalah thariqahnya jumhur mayoritas ahli nahwu. Apa itu thariqah yang kedua? Yaitu bahwasanya pembuangan khabar setelah laula adalah apa? Wajib. Apa thariqah yang pertama? Pembuangan khabar itu wajib illa qalila, kecuali sedikit, ada yang dikecualikan. Kalau yang kedua tidak ada yang dikecualikan. Semua khabar yang datang setelah laula bagaimana? Wajib dibuang. Ya. Wal farqu, perbedaannya adalah inna dzikra Perbedaannya disebutkan di sini, fal farqu bainaha wa baina tariqah al-ula, bedanya tariqah yang kedua dengan yang pertama, anna ahla tariqah al-ula, bahwasanya pemilik tariqah yang pertama berkata, inna dzikral khabar indahum ba'da laula qalil, kata mereka sahibu tariqah ula, menyebutkan khabar setelah laula itu sedikit, walaysa syadzan, bukan syadz, ala syadz lemah, di sini berarti maknanya lemah, sedikit bukan lemah, bukan salah tapi sedikit. Wa dzalika bi khilafi thariqatil jumhur, berbeda dengan thariqahnya jumhur, thariqahnya dua. Yang mengatakan bahwasanya dzikra khabar indahum ba'da laula, penyebutan khabar setelah laula di sisi mereka jumhur, in kana sadiran, apabila penyebutan ini munculnya dari orang yang la yustasyad bi kalami, ucapannya tidak dijadikan hujjah, seperti penyair Muwalladin, kama fi baitil mu'arra, kama fi bait al-mu'arri al-ati, sebagaimana pada bait al-mu'arri yang akan datang, maka itu lahan dianggap kesalahan ketika munculnya penyebutan ataupun ketika penyebutan khabar laula ataupun ketika khabar laula disebutkan oleh mereka yang ucapannya tidak dijadikan sebagai syahid, maka dianggap lahan kesalahan. Wa in kana sadiran amma yastashhadu bi kalami, adapun kalau penyebutan khabar laula itu munculnya dari orang yang kalamnya dijadikan hujjah, ya, maka apabila masih mungkin ditakwil, ya ditakwil. Ya. Wa man syadnahu ma'ahu fi kasyahid, seperti dalam syahid nomor 56. Ini yang mengucapkan adalah orang Arab yang kalamnya menjadi hujjah. Ya. Bagaimana ini thariqahnya ataupun makhrajnya ini? Ya, caranya kata thariqah, pemilik thariqah yang kedua jumhur, kalau seperti ini ditakwil. Ya. Kalau masih enggak bisa ditakwil bagaimana? Ya. Fawashab, ya, maka dianggap salah juga lahan ini. Wala syakka anal qalil wa syad, dan tidak ragu bahwasanya antara qalil dengan syad beda. Kalau qalil ada, syad ya, sudah lahan berarti. Ya, ternyata bisa ditakwil Bashir tadi pada nomor 56 tadi, laula abuka wa laula qablahu Umar. Yaitu dijadikan qablahu itu adalah muta'alik saja dengan khabar yang mahdhuf. Khabarnya tetap mahdhuf. Gitu. Nanti di sini juga ada. Ya. Sidiwami gak ini tanda yang pertama, yaitu beda antara thariqah yang pertama dengan yang kedua. Kalau thariqah yang pertama masih ada yang dikecualikan sedikit, kalau thariqah yang kedua tidak ada yang dikecualikan. Semua khabar laula, ya, yang dia umum tentunya kauni am, wajib dibuang, wajib dibuang, tidak ada pengecualian. Bagaimana dengan ucapan mereka orang Arab yang datang di situ penyebutan khabar setelah laula? Maka dikatakan kalau ucapan ini dari orang yang ucapannya tidak dijadikan hujjah, maka lahan. Adapun kalau munculnya dari orang yang dijadikan hujjah ucapannya, maka ditakwil. Kalau enggak bisa ditakwil, baru dianggap syadz. Wal amru tsani, perkara yang kedua, annasyarih, ini juga penting. Ya. Annasyarih qad hamala kalaman nadhim ala tariqatil ula, wa dzalika mukhalif lima hamalahu man adahu min asyuruh. Bahwasanya di sini Syarih Ibnu Aqil membawa ucapannya An-Nazim Ibnu Malik kepada thariqah yang pertama, yaitu bahwasanya pembuangan khabar laula yang am itu wajib kecuali sedikit. Sedikit ada gitu, tetap sedikit. Wa dzalika, ini pembawaan beliau Ibnu Aqil terhadap kalam An-Nazim, mukhalifun lima hamalahu man adahu min asyuruh, menyelisihi. Iya, apa yang dibawa oleh selain Ibnu Aqil dari pensyarah Alfiyah ini. Jadi pemahamannya Ibnu Aqil bahwasanya pendapatnya Ibnu Malik, ya, thariqah yang pertama, ternyata yang lain membawa kepada pendapat yang lain. Bukan itu maksud Ibnu Malik, tapi yang dimaksud Ibnu Malik adalah pendapat kedua gitu. Fa innahum jami'an hamalu kalam an-nadhim 'ala al-hala ats-tsalitsa, bukan kedua, ketiga. Sungguh mereka semua pensyarah-pensyarah selain Ibnu Aqil dari pensyarah Alfiyah membawa ucapannya Ibnu Malik kepada keadaan yang ketiga nanti yang belum disebutkan. Apa dalilnya? Bidalili annahu ikhtaraha fi ghairi hadzal kitab, dengan dalil bahwasanya Ibnu Malik memilih pendapat yang ketiga di selain kitab ini Alfiyah. Wa huwa allazi asyarna ilaihi 'inda i'rabil bait, yaitu apa yang kami telah isyaratkan ketika mengi'rab bait. Wa talkhisu, ringkasannya adalah ringkasan dari yang dimaksud dari ucapannya Ibnu Malik adalah antahmil qawlahu ghaliban 'ala halat laula, wadzalika li anna laula imma an yaliha kaunun 'am wa huwa aghlabul amr fiha, wa imman yaliha kaunun khas wa huwa qalil thumma tahmil qawlahu hatam ala al-hukm an-nahwi wa kana qad qala in kana khabar mubtada al-waqi' ba'da lawla kaunan 'aman wa huwa al-ghalib fa inna la yajuzu dhikr dhalika al-khabar wa hadha huwa kama dhakarna at-tariqa ath-thalithah fatadabbar. Ringkasnya adalah antahmil qawlahu, engkau bawa ucapan musannif dalam bait tadi ghaliban itu apa? Ghaliban tadi. Wa ba'da laula ghaliban, ya kan? Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatsmun. Engkau bawa ucapan beliau ghaliban ala halati laula, kepada keadaan-keadaan laula. Karena laula keadaannya beda-beda. Wa dzalika li anna laula imma an yaliha kaunun 'am. Yani demikian karena laula itu keadaannya berbeda-beda. Kadang dia diikuti setelahnya oleh kaunnya 'am. Sudah sering kita ulang-ulang ini kaunnya 'am, keberadaannya umum. Sekedar keberadaan, tidak ada makna tambahan. Wa huwa aghlabul amr fiha, dan ini adalah keadaan terbanyak pada khabarnya laula. Wa imman yaliha kaunun khas, dan ada kalanya setelah laula diikuti oleh kaun yang khas, keberadaannya khusus. Wa huwa qalilan, ini sedikit. Paham? Sama di sini? Ya, keadaan laula ada berapa? Dua. Imma setelahnya kaunnya 'am, imma setelahnya kaunnya khas. Dan yang setelahnya kaunnya khas itu sedikit. Yang setelahnya kaunnya 'am itu yang ghalib. Thumma tahmil qawlahu hatam. Nah, kemudian kau bawa ucapan beliau hatmun kepada hukum nahwi. Ya, hatmun kepada hukum nahwi. Wa kana qala, seolah-olah Ibnu Malik berkata, in kana al-khabar al-mubtada al-waqi' ba'da laula kaunan 'am wa huwa al-ghalib fa innahu la yajuzu dhikru dhalika al-khabar. Apabila ya khabar mubtada yang jatuh setelah laula itu kaunnya 'am wa huwa al-ghalib, dan itu yang umum, fa innahu la yajuzu dhikru dhalika al-khabar, maka ketika itu tidak boleh ya secara pasti menyebutkan khabarnya. Wa hadha huwa kama dzakarna, ini adalah seperti yang kami sebutkan, itu masuk pada thariqah yang ketiga yang belum kita baca ya, fatadabbar. Ya. Jadi yang lain membawanya tidak seperti yang dibawa oleh beliau. Ya. Ibnu Aqil, wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Setelah laula ghaliban maksudnya apa tadi? Yaitu umumnya setelah laula khabarnya kaunnya 'am. Maka hadzul khabar ketika itu hatmun gitu. Intinya kayak gitu. Ya. Wa tariqah tsalitsah, kemudian tariqah yang ketiga, annal khabar imma yakuna kaunan mutlaqan, ini yang dipilih oleh Ibnu Malik aslinya, ya menurut pensyarah yang lain. Annal khabar imma yakuna kaunan mutlaqan aw kana muqayyada, fa in kana kaunan mutlaqan wajib hadzu. Tariqah yang ketiga yaitu dipilih oleh Ibnu Hisham dan yang lainnya, bahwasanya khabar ada kalanya berupa kaun yang mutlak, ada kalanya berupa kaun yang muqayyad. Iya. Fa in kana kaunan mutlaqan, kalau khabarnya kaun yang mutlak, maka sama dengan 'am, mutlak, wajib hadzu, wajib dibuang khabarnya. Contoh laula zaidun lakana kadza, wajib dibuang. Khabarnya itu mawjud. Laula zaidun mawjudun ataupun hadirun atau yang semisal itu, wajib dibuang. Kenapa? Karena khabarnya kaun yang 'am, semata keberadaan. Wa in kana kaunan muqayyad, adapun kalau khabarnya kaun muqayyad, bukan hanya keberadaan, ada makna yang lain. Iya, ditambahkan tadi sekedar keberadaan. Fa imma an yadulla alaihi dalil. Nah, lihat kalau khabar yang datang setelah laula adalah kaunnya muqayyad, maka dirinci. Apabila ada dalil yang menunjukkan kaun yang khos ini yang dibuang, ataupun kemungkinannya ada dalil yang menunjukkan kaun yang khos ini yang dibuang atau tidak. Fa in lam yadulla alaihi dalil wajib dzikruh, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kaun yang khos ini yang dibuang, maka wajib disebutkan kaun yang khos ini. Contoh laula zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Laula zaidun muhsinun ilayya ma ataitu, kalau bukan Zaid berbuat baik kepadaku, ma ataitu, ini saya tidak akan datang. Di sini muhsin kaunnya apa? Muhsin khos apa 'am? Muqayyad atau mutlak? Muqayyad, muhsin. Bukan sekedar keberadaan, ada ditambah lagi berbuat ihsan. Ini kaunnya apa? Muqayyad. Maka harus disebutkan di sini. Kenapa tidak ada dalil yang menunjukkan muhsin ini dibuang, seandainya dibuang. Laula zaidun misalkan ma'ataitu. Seandainya dikatakan laula zaidun ma'ataitu, ini saya yang kita pahami dari kaun yang dibuang adalah kaun yang 'am, ya kan? Ada. Padahal yang kamu mau kan bukan itu. bukan keberadaan saja. Seandainya Zaid ada, saya tidak akan datang. Bukan maksudnya ada saja, tapi ada dan berbuat ihsan kepada saya. Gitu. Semoga bisa difahami itu ya. Wa indalla alaihi dalil jaza itsbatu. Kalau ada dalil yang menunjukkan kauniyah khos, ya, yang dibuang maka boleh dibuang atau boleh ditetapkan. Contoh, hal Zaidun muhsinun ilaika, apakah Zaid telah berbuat ihsan kepadamu? Kau jawab laula Zaidun la halaktu. Boleh dibuang muhsinnya. Apa disebutkan laula Zaidun muhsinun ilayya la halaktu? Kenapa? Ada dalil. Dari mana dalilnya? Itu soalnya. Tadi soal pertanyaan. Fa in syi'ta hadzaftal khabar. Kalau engkau mau boleh juga untuk membuang khabarnya. Wa in syi'ta asbatta. Kalau mau engkau tetapkan, boleh, silakan ditetapkan. Wa minhu qawlu Abi al-A'la al-Mu'arri, di antaranya adalah ucapannya Abi al-A'la al-Mu'arri. Sebutkannya. Katanya la yuhtaj bi qawlihi. Yuzibu ar-ru'bu minhu kulla 'abdin falawla al-ghimdu yumsiku lasalan. Juga sudah pernah dilewatkan ini kawakib itu kan. Yuzibu ru'bu minhu kulla 'abdi. Kulla 'abdin, rasa takut yang sangat ya darinya membuat meleleh kulla 'abdin. Membuat meleleh setiap pedang. Ya. Saking takutnya pedang-pedang meleleh. Falau lal ghimbu yumsikuhu lasalah, seandainya bukan karena sarung pedang pada pedang itu yang menahannya, ini saya akan meleleh itu pedang. Ya. Di sini apa? Falau lal ghimbu yumsikuhu lasalah disebutkan. Falau lal ghimdu yumsikuhu. Khabarnya khos di sini disebutkan. Falau lal ghimdu yumsikuhu. Misalnya dibuang, falau lal ghimdu lasalah. Ya maknanya beda. Seandainya ada al ghimdu sarung pedang. Padahal bukan sekedar keberadaan maknanya, yaitu ada sarung pedang yang menahannya gitu. Insyaallah sudah paham ini sudah pernah di baca juga kan pada pelajaran kawqib itu. Wa qad ikhtara al-musannif hadhihi at-tariqah fi ghairi hadzal kitab. Ya, musannif memilih tariqah yang ketiga ini pada selain kitab ini. Ya. Itu pemahaman beliau Ibnu Aqil. Jadi yang difahami oleh Ibnu Aqil bahwasanya beliau Ibnu Malik dalam kitab Al-Fiyah ini memilih pendapat yang pertama. Ini meskipun pensyarah yang lain membawa ucapan beliau kepada pendapat yang kedua, yang ketiga. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, satu lagi. An yakuna al-mubtada'u nassan fil yamin. Tempat yang kedua dari wajibnya khabar dibuang setelah apa? Yang pertama laula, ketika khabarnya kaun yang apa? Am atau kaunnya khos, tidak ada padanya apa? Dalil. Ada padanya apa? Dalil. Kalau itu ada pilihannya. Ini kan pembahasan tentang wajibnya dibuang. Berarti khobar laula yang am. Wajib dibuang. Ya. Kemudian yang kedua, an-yakun al-mubtada nasan fil yamin. Mubtadanya secara pasti menunjukkan sumpah. Ya. Menunjukkan sumpah. Contoh, la'amruka la'af'alanna. Ini sumpah lughawi. Ya. Bukan yang syar'i. Kalau syar'i dengan wawu, ba, dan ta. Ya. Sehingga kita dapati sebagian orang dahulu mengucapkan la'amruka kepada selain Allah. Gitu. Karena ini bukan sumpah yang syar'i. Kalau sumpah yang syar'i dengan wawu, ba, dan ta, itu hanya dengan Allah, nama-nama Allah. Ini lughawi saja. Ya, sebagian ulama juga menjelaskan. Syaikh bin Baz dan yang lainnya. At-taqdir la'amruka qasami. Ya. Fa'amruk, maka amr mubtada. Qasami khabarnya. Wala yajuzu tasrih bih. Dan tidak boleh disebutkan qasaminya, khabarnya. La'amruka qasami. Enggak boleh disebutkan qasaminya. Ya, kenapa? Karena dia datang setelah mubtada yang maknanya yamin. Sumpah. Ya. Lam waqiyah fi jawabil qasam. Ya. Kemudian qila wa mithluhu yaminullah la fa'alanna. Qila, ada yang mengatakan ini, tapi menunjukkan beliau melemahkan. Qila, ada yang mengatakan semisal yamin, semisal la'amruk adalah yaminullah. Iya. Yaminullah la fa'alanna. Qila. Wa mithluhu, dikatakan yang semisal la'amruk juga, yaminullah la fa'alanna. Taqdir yaminullah qasami. Wa hadha la yata'ayyan an yakuna al-mahdhu fi khabara. Kalau ini, tidak mesti bahwasanya mahdhuf itu khabar, tidak mesti. Ya. Kenapa li jawazi kaunihi mubtada? Karena boleh yang mahdhuf itu mubtada, gitu. Takdirnya qasami yaminullah. Gitu. Makanya dikatakan qila. Bi khilafil amruk, berbeda dengan al-amruk, fa innal mahdhuf ma'ahu yata'ayyan an yakuna khabara. Sesungguhnya mahdhuf bersama ala'am la'amruk ya mesti khobar. Kalau bersama yamin ya bisa yang madzuf mubtada bisa khobar sehingga enggak dimasukkan. Ya annalam al-ibtida, apa alasannya? Di annalam al-ibtida qad dakhalat alaihi, karena lam al-ibtida itu sudah masuk kepada amr, la amru. Sehingga enggak boleh la amru dijadikan khobar, ya kan? Ataupun pada yamin enggak ada lam al-ibtida. Kalau la amru ya mesti dikasih lam ibtida. Wa haqquha dukhul 'ala al-mubtada, dan lam al-ibtida haknya masuk kepada mubtada, itu alasannya. Paham ya? Fa'in lam yakun al-mubtada nasan fil yamin, kalau mubtadanya tidak secara pasti menunjukkan kepada sumpah, lam yajib hadzu al-khabar, tidak wajib membuang khabar. Contoh ahdullah la fa'alanna, ya demi Allah ya sama la fa'alanna, at-taqdir taqdirnya ahdullah 'alayya, itu khabarnya 'alayya, fa ahdullah mubtada 'alayya khabarnya. Bagimu boleh bagimu untuk menetapkan menyebutkan khabarnya 'alayya atau membuangnya. Kenapa? Karena ahdullah itu tidak apa secara nas untuk yamin, untuk sumpah. Apa contohnya? Wa'ufu bil'ahd atau wa'ufu bi'ahdillah idza ahadtum, kan bukan sumpah di situ kan? Wa'ufu bi'ahdillah, penuhilah janji Allah, bukan maknanya sumpah seperti dalam contoh ini ahdullah ya. Jadi ahdullah itu tidak masuk pada pembahasan kita, itu wajibnya dibuang khabar. Kenapa? Karena ahdullah dalam penggunaan bukan untuk yamin saja, kadang untuk penggunaan yang lain seperti wa'ufu bi'ahdillah, wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih tersisa pada kita dua tempat lagi dari wajibnya dibuang khabar, baru kita ambil dua, yaitu khabarnya laula yang merupakan kaunnya am, khabar laula dari kaunnya am. Ya, kemudian yang kedua khabarnya sumpah ataupun lafaz yang secara nas menunjukkan kepada sumpah, secara pasti menunjukkan kepada sumpah seperti la amruk. Insyaallah tempat yang ketiga kita undang untuk kesempatan berikutnya di merujuk kembali ya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.